bahwa yang dimaksud dengan al-ahbar humul ulama. Silahkan mungkin ditampilkan halaman yang ke-139. Ya, 139 dari kitab Fathul Majid. Qala wa qawluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang artinya mereka menjadikan habar-habar mereka, ahbar jamak dari habar. Habar-habar mereka yang dimaksud habar nanti kita akan bahas, dan menjadikan rahib-rahib mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Sekutu-sekutu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullahu taala berkata, al-ahbar humul ulama war ruhban humul ibad. Yang artinya al-ahbar jamak daripada habar adalah para ulama, dan ruhban jamak daripada rahib adalah humul ibad. Mereka al-ahbar adalah para ulama, dan al-ruhban adalah para ahli ibadah. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani menjadikan para ulama mereka, itu para, kalau di dalam agama ini ada istilah pendeta, ada istilah lain-lain dari istilah-istilah para ulama yang ada di agama lain, dan juga menjadikan ahli ibadah mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis berkata, "Wa hadhil ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu anhu." Ayat ini, surat At-Taubah ayat 31, telah ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau Adi bin Hatim. Artinya ayat ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika annahu lamma jaa'a musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a alaihi hadhihi al-ayata. Yang demikian itu adalah ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ingin masuk Islam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di surat At-Taubah ayat 31. Lalu Adi bin Hatim yang waktu itu baru masuk Islam, beliau berkata, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, para ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Tidak beribadah kepada ahbar, para ulama, dan pada rahib-rahib mereka. Artinya Al-Quran, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Bahwa kaum Yahudi Nasrani menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sekutu-sekutu yang diibadahi selain Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala." Iya benar. "Innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum. Fadzalika ibadatuhum iyyahum." Kata Rasul, benar. Ahlul Yahudi dan juga Ahlul Nasara itu beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Sesungguhnya mereka, para ulama, para ahli ibadah mereka, mengharamkan atas mereka yang halal. dan menghalalkan bagi mereka yang haram. Lalu umatnya mengikuti mereka. Umatnya mengikuti para ulama tersebut. Umatnya mengikuti para ahli ibadah tersebut. Maka demikian itulah ibadah mereka kepada para ulama dan para ahli ibadah. Jadi kan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak beribadah kepada para ulama kok. Tidak beribadah kepada para ahli ibadah kok. Kenapa ayat Al-Quran berkata seperti itu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, benar mereka sudah beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Caranya, para ulama, para ahli ibadah mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Kemudian Yahudi dan Nasrani mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Itu yang dimaksud dengan beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah. Mengapa demikian? Karena kan pensyariatan halal dan haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka ketika ada yang menghalalkan, apalagi itu diharamkan oleh Allah, kemudian diikuti, itu berarti beribadah kepada para ulama dan beribadah kepada para ahli ibadah mereka. Atau ada yang haram lalu dihalalkan, lalu diikuti penghalalan tersebut, maka ini berarti beribadah kepada yang menghalalkan yang haram dan beribadah kepada yang mengharamkan yang halal. Nah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ubaid ibn Humayd wa ibn Abi Hatim wa At-Tabarani min turuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Abad ibn Humayd dan Ibnu Abi Hatim dan juga Imam At-Tabarani melalui riwayat-riwayat yang banyak. Baik. Kemudian setelah itu penulis berkata, qala as-Suddi istansahu ar-rijala wa nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Imam As-Suddi, seorang imam di kalangan tabi'i, ahli tafsir, mereka para ahli kitab Yahudi dan Nasrani meminta nasihat kepada para pembesar mereka. Mereka meminta nasihat kepada para pembesar mereka. Dan mereka membuang kitab-kitab Allah di balik punggung mereka. Artinya, orang-orang tersebut mengambil perkataan manusia dan membuang firman-firman Allah yang ada di dalam kitab-kitab suci. Walihada qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun fa innal halala ma ahallahu Allah wal harama ma harramahu Allah wad dina ma syara'ahu Allah. Yang artinya, oleh sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah setelah ayat ini, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Maha Suci Dia, atas apa yang mereka sekutukan. Artinya, termasuk menjadikan Tuhan yang diibadahi selain Allah adalah menjadikan para ulama, para ahli ibadah ditaati dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Saya ulangi, termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan para ulama, para ahli ibadah ditaati dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Allah mengharamkan. Kemudian para ulama dan para ahli ibadah menghalalkan. Lalu orang-orang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah. Ini sama saja dengan mereka menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Allah mengharamkan. Lalu para ulama, para ahli ibadah menurut mereka menghalalkan. Kemudian mereka ikuti para ulama, para ahli ibadah tersebut dalam penghalalan tersebut. Ini namanya sama saja membuat para ahli ibadah dan ahli dan ulama sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ingat itu baik-baik ya. Karena yang namanya hal yang halal apa yang Allah halalkan dan yang haram apa yang Allah haramkan. Dan yang namanya agama apa yang Allah syariatkan. Bukan yang makhluk halalkan, bukan yang makhluk haramkan, bukan yang makhluk syariatkan. Itu baik, itu dipahami baik-baik. Jadi yang dimaksud dengan ahli ibadah di sini bukan hanya sekedar sujud, berdoa, ya, bukan hanya sekedar beribadah praktis kepada para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Itu yang dipahami oleh sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika baru masuk Islam. Ternyata yang menjadikan Tuhan juga selain Allah adalah dalam perkara penghalalan pengharaman. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka jika diikuti berarti itu beribadah kepada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, jika diikuti berarti itu beribadah kepada yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah ini. فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَطَاعَ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْأَخْذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ fi tahlili ma harrama Allah au tahrili ma ahallahu Allah wa ata'ahu fi ma'siyatillah wattaba'ahu fi ma lam ya'n billah faqad ittakhadha rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarikan. Maka nampak dengan ini bahwa ayat menunjukkan bahwa siapa yang mentaati selain Allah dan rasulnya dan berpaling dari mengambil Al-Quran dan Sunnah di dalam penghalalan apa yang Allah telah haramkan atau pengharaman apa yang Allah telah halalkan dan mentaatinya dalam perihal bermaksiat kepada Allah dan mengikutinya di dalam apa saja yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia telah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan, sebagai zat yang diibadahi, dan menjadikan ia sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa dzalika yunafi at-tauhid alladhi huwa dinullah alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Sikap demikian adalah menafikan tauhid yang dia adalah agama Allah yang ditunjuki atasnya kalimat ikhlas la ilaha illallah. Artinya sikap mengikuti orang yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, sikap mengikuti yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini berarti menafikan tauhid. Yang mana kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa innal ilaha huwal ma'bud. Alhamdulillah. Karena yang namanya al-ilah itu adalah zat yang diibadahi. Waqad sammallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum wa sammahum arbaban kama qala ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah di dalam Al-Qur'an telah menamai ketaatan kepada selain Allah dalam perihal menyelisihi perintah Allah adalah ibadah kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi kalau seandainya ada orang nih, saya misalkan taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan saya ini disebut ibadah kepada yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang memerintahkan bermaksiat kepada Allah ini disebut sebagai Tuhan, Tuhan selain Allah. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat, para nabi sebagai Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah. Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay syuraka'a lillahi ta'ala fil ibadah. Yaitu sekutu-sekutu Allah di dalam perihal ibadah. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan kekufuran setelah kalian beragama Islam? Surat Ali Imran ayat 80. Wa hadza huwa syirk. Dan inilah kesyirikan. Ya, ingat baik-baik itu. Inilah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya sekedar sholat untuk selain Allah, bukan hanya sekedar berdoa kepada selain Allah. Kesyirikan juga adalah taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kesyirikan juga adalah taat kepada selain Allah dalam perihal mengharamkan apa yang Allah haram halalkan. Itu dia, itu kesyirikan. Fakullu ma'budin rabbun. Karena setiap yang diibadahi dia adalah Tuhan. Wa kullu muta'in wa muttabi'in ala ghairi ma syara'ahu Allah wa rasuluhu faqad ittakhadha al-muti'u al-muttaba'u rabban al-muti'a wal al-muttaba'a rabban wa ma'budan. Nah, ini penting. Setiap yang ditaati dan yang diikuti atas selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, maka sungguh ia telah menjadikan yang ditaati dan yang diikuti sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang diibadahi. Ini hati-hati baik-baik ya. Jadi, ada orang berkata, kami tidak beribadah kok kepada guru tersebut, kepada ustadz tersebut. Maka kami hanya mengikuti pendapatnya. Maka kita lihat, jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, syariat Allah, syariat Rasulullah, lalu diikuti, itu sama saja menjadikan guru tersebut, ustaz tersebut sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Nah, ini hati-hati baik-baik. Kama qala ta'ala fi ayatil an'am. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mengikuti mereka, sembahan-sembahan selain Allah, makhluk-makhluk selain makhluk-makhluk, ya, maka sesungguhnya kalian benar-benar melakukan kesyirikan. Wa hadza huwa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah. Inilah sisi ketepatan atau hubungan ayat sesuai dengan bab. Ya, yang dimaksud dengan tafsiran tauhid dan makna la ilaha illallah benar-benar memurnikan peribadatan, apapun jenis peribadatannya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushbihu hadhihi al-ayata fil ma'na qawluhu ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Dan firman Allah yang semisal dengan ayat ini maknanya adalah, yaitu surat Asy-Syura ayat 21. Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan untuk mereka perkara agama yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita lanjut halaman ke-141. Qala Syekhul Islam fi makna qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Wa haula'i alladhina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahallahu Allah ma ahallallah yakununa ala wajhain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam makna ayat tadi surah At-Taubah ayat 31, mereka ahlul kitab menjadikan sekutu-sekutu, menjadikan para ahli ibadah dan para ahli para ulama sebagai sekutu dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sekutu dengan cara mentaati mereka. Ya, orang-orang mentaati para ulama dan para ahli ibadah di dalam penghalalan apa yang telah Allah haramkan dan pengharaman apa yang telah Allah halalkan. Maka ini dengan dua cara. Nah, ya, orang-orang mengikuti, mentaati para ulama dan para ahli ibadah menurut mereka dalam perihal menghalalkan apa yang Allah telah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, ahadihima an ya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala hadha at-tabdil. Bahwa manusia-manusia mengetahui bahwa para ulama, para ahli ibadah sudah mengganti agama Allah. Lalu manusia tersebut mengikuti mereka, mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut dalam perihal penggantian ini. Bayataqidun tahlila ma harramallah atau tahrira ma ahallallah. Maka mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Ittiba'an liru'asa'ihin, karena mengikuti, mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Ma'ilmihim annahum khalafu dinar rasul, dan mereka tahu mereka sedang menyelisihi agama para rasul. Fahadha kufrun, maka ini adalah sebuah kekufuran. Waqad ja'ala Allahu wa rasuluhu waqad ja'alahu Allah ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. faqad ja'alahu Allah wa rasulahu syirka wa illam yakun yusalluna lahum wa yasjudun lahum faqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirka, dan Allah dan rasulnya telah menjadikan sebagai sekutu. Ia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sekutu, atau ia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sekutu. Meskipun orang-orang tersebut tidak sholat kepada pemimpin-pemimpin dari para ulama dan para ahli ibadah tersebut, tidak sujud kepada pemimpin-pemimpin dari para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid din ma'a ilmihi annahu khilafun lid-din wa'taqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mithla haula. Yang artinya, maka siapa yang mengikuti selainnya di dalam menyelisihi agama, padahal ia mengetahui bahwa ia menyelisihi agama, ia meyakini apa yang diucapkannya itu ya berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang-orang ini musyrik seperti mereka. Orang-orang ini musyrik seperti mereka. Ini hati-hati ya. Ini sisi yang pertama. Ada orang-orang, para ulama, para ahli ibadah, menyelisihi perintah Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu, ada orang-orang mengikuti para ulama ini, mengikuti para ahli ibadah ini. Dan orang-orang ini tahu para ulama dan para ahli ibadah ini menyelisih perintah Allah. Tahu dia. Maka yang mengikuti ini mengerjakan kesyirikan akbar. Karena sudah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam pensyariatan, di dalam penghalalan, pengharaman. Ini patut diperhatikan. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. Yang kedua beda lagi. Keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap pengharaman apa yang haram dan penghalalan apa yang halal, ini tetap. Allah mengharamkan, mereka haramkan. Allah menghalalkan, mereka halalkan. Tetap mereka. Cuma mereka mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut di dalam kemaksiatan kepada Allah hanya karena hawa nafsu maksiat. Sebagaimana seorang muslim melakukan apa yang mereka lakukan dari maksiat-maksiat. Dan ia yakin itu maksiat, cuma dia tidak tahu, tidak tahan untuk tidak bermaksiat. Maka mereka ini hukumnya seperti ahli-ahli maksiat. Ya, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perihal yang ma'ruf. Nah. Thumma ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق fi nafsil amri wa qad ittaqallaha mastata'a fa hadha la yu'akhidhuhu Allahu bi khata'ihi bal yuthibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu. Nah, ini ada penjelasan lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukil perkataannya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, kemudian orang itu yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, jika dia berijtihad, tujuannya, maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebenaran tersembunyi dari dirinya pada waktu yang bersamaan, dan dia sudah berusaha semampu mungkin untuk bertakwa kepada Allah, maka orang ini tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan pahala atas usaha orang ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi tidak harus diperhatikan ya. Jadi sangat hati-hati gitu. Kita menuduh orang itu melakukan kesyirikan, hati-hati. Tidak mudah. Kita perlu tanya dulu, mengapa engkau menghalalkan apa yang Allah haramkan? Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Apakah engkau paham ini penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah halalkan? Kalau dia katakan paham ya, dan saya sengaja melakukan itu, maka ini kesyirikan akbar, dan yang mengikutinya pun kesyirikan akbar. Nah, tapi kalau seandainya dia dalam proses mencari kebenaran, akhirnya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, dalam proses mencari kebenaran, kebenarannya tertutup bagi dia. Ya, kesanggupan dia mencari kebenaran hanya sampai situ. Dia tidak sengaja untuk menandingi Allah di dalam penghalalan pengharaman, maka pada saat itu tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, tetapi bahkan dia dapat pahala. Karena idza istahajal hakim falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim berusaha, maka lalu dia benar dalam usahanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Tetapi jika seorang hakim berusaha lalu dia salah di dalam usahanya mencari kebenaran tersebut, maka dia mendapatkan satu pahala. Tuh. Jadi hati-hati, tidak semua yang bermaksud kemudian dikatakan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini hati-hati, jangan sampai asal tuduh serampangan, ya. Baik. Kemudian setelah itu, walakin man 'alima anna hadza akhta'a fima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ittaba'ahu ala khata'i wa 'adala an qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadha lahu nasibun min hadha ash-shirk alladhi dhammahu Allah la siyama in ittaba'a fi dhalika hawahu wa nasarahu bil yadi wal lisan ma'a ilmihi annahu mukhalifun lir-rasul fa hadha shirkun yastahiqqu sahibul 'uqubata 'alayhi. Akan tetapi yang bermasalah adalah siapa yang mengetahui bahwa ia telah salah di dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu ia mengikutinya ya atas kesalahan, dan dia menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka orang ini mendapatkan bagian dari kesyirikan yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama jika ia mengikuti hal itu berdasarkan hawa nafsunya, dan dia bahkan membelanya dengan tangan dan lisannya, padahal ia mengetahui bahwa itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kesyirikan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan siksa atas hal tersebut. Nah. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد atau taqlidu ahadin fi khilafihi. Oleh sebab itulah, para ulama bersepakat, jika ia mengetahui kebenaran, tidak boleh baginya mengikuti seseorang dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Dia tahu nih, kebenaran begini, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti orang lain untuk menyelisihi kebenaran ini. Ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Wa innama tanaza'u fi jawazit taqlid al-qadir 'ala al-istidlal. Dan mereka hanya berbeda pendapat di dalam bolehnya bertaklid bagi siapa yang mampu untuk berdalil. Wa in kana ajizan an idharil haqq alladhi ya'lamuhu fa hadha yakunu kaman 'arafa anna din al-islam haqq wa huwa din wa huwa bayyinun wa huwa bainan nasara fa idha fa'ala ma yaqdiru 'alayhi min al-haqq la yu'akhadhu bima 'ajaza 'anhu ha'ula'i kan-najashi wa ghayrihi. Saya ulangi ya, para ulama bersepakat bahwa seseorang jika mengetahui kebenaran, tidak boleh baginya bertaklid kepada seorang pun dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Jadi sudah tahu nih kebenaran di sini, lalu maka dia tidak boleh mengikuti orang lain dalam proses menyelisihi kebenaran ini, tidak boleh. Ya, yang terjadi perbedaan di antara para ulama adalah bolehnya bertaklid bagi siapa yang sanggup untuk berdalil. Boleh enggak bertaklid bagi siapa yang bersanggup untuk berdalil? Maka jika dia tidak sanggup untuk memperlihatkan kebenaran yang dia ketahui, maka ini seperti orang yang mengetahui tentang agama Islam adalah benar, dan dia di antara kaum Nasrani, bahwa bainan Nasara, dia mengetahui Islam itu benar, tapi dia di tengah-tengah kaum Nasrani. Maka jika dia mengerjakan apa yang dia sanggupi atasnya dari kebenaran tersebut, maka dia tidak dianggap berdosa dengan apa yang dia tidak sanggupi untuk mengerjakannya. Dan orang-orang seperti ini seperti Raja Najasyi dan selainnya. Ya, seperti Raja Najasyi dan selainnya. Najasyi beriman dan dia hidup di tengah-tengah kaum Nasrani. Dia mengerjakan keimanannya sesuai dengan kesanggupannya. Yang lain-lainnya dia tidak bisa mengerjakan. Maka pada saat itu tidak ditulis dosa atasnya. Waqad anzalallahu fi haula'il ayat min kitabihi qaulihi ta'ala wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan tentang mereka ini ayat-ayat dari kitab sucinya, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 199. Dan dari ahli kitab ada yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang turunkan kepada kalian dan kepada apa yang turun kepada mereka. Nah, ini. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu melihat air mata mereka berlinang, ya, dikarenakan mereka mengetahui apa yang benar dari apa yang diturunkan tersebut. Mereka tahu bahwa itu benar gitu. Cuma mereka kan di tengah-tengah kaum Nasrani, kaum yang non-Muslim, mereka jadi susah untuk memperlihatkan kebenaran yang mereka yakini. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 159, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Nabi Musa ada orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan mereka senantiasa condong kepada kebenaran tersebut. Nah, ini orang-orang seperti ini tidak mengapa, karena mereka tinggal di sebuah komunitas non-muslim, kemudian mereka hanya bisa memperlihatkan keislamannya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, dan tidak bisa memperlihatkan keislamannya dengan maksimal. Wa amma in kana al-muttabi'u lil-mujtahidi 'ajizan an ma'rifatil haqq ala at-tafsil wa qad fa'ala ma yaqdiru 'alayhi mithluhu min al-ijtihad fi at-taqlid fa hadha la yu'akhadhu in akhta'a kama fil qiblah. Adapun jika yang mengikuti seorang yang ahli ijtihad, dia tidak sanggup untuk mengenal kebenaran secara rinci, dan dia mengerjakan apa yang dia sanggupi semisalnya, maka ini yang berupa ijtihad di dalam bertaklid, maka ini tidak diambil dosa jika ia salah sebagaimana dalam perihal kiblat. Apa maksudnya? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau sholat 5 waktu 2 tahun sebelum berhijrah, maka beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ke kota Madinah, beliau tetap sholat menghadap Baitul Maqdis. ...16 bulan beliau menghadap sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan kalau orang sholat menghadap Baitul Maqdis itu kan 180 derajat berbalik dengan menghadap ke Ka'bah al-Musyarafah. Tapi Muhammad SAW berdoa agar dikembalikan Ka'bah ke Baitullah, Al-Ka'bah al-Musyarafah. Lalu dibolehkan oleh Allah. Turunlah ayat. Ya, fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Baitullah, ke arah Al-Ka'bah al-Musyarafah, Masjidil Haram. Maka kemudian setelah itu, itu kejadian di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Lalu utusan Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba dan ke masjid-masjid lain untuk memberitahukan bahwasanya kiblat sudah berpindah. Nah, saat yang memberitahukan itu satu orang, kemudian dia masih meyakini bahwa kiblat menghadap Baitul Maqdis, maka pada saat itu orang-orang yang menghadap sholat menghadap Baitul Maqdis, dia berhak untuk mengikuti orang yang memberitahukan kiblat telah berpaling ke Baitullah. Kenapa? Ini kan taklid. Maka kenapa demikian? Karena orang-orang tersebut tidak sanggup untuk mengetahui mana yang benar. Dia hanya dapat kabar dari satu orang. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jika yang mengikuti seorang yang ahli ijtihad itu lemah tentang mengetahui kebenaran secara rinci, ya, maka pada saat itu tidak mengapa dia bertaklid kepada yang lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui sebagaimana dalam perihal masalah kiblat tadi. Yang memberitahu tentang kiblat dipindah cuma satu orang. Sedangkan mereka masih yakin bahwa kiblat menghadap Baitul Maqdis. Tapi karena itu utusan dari Rasulullah SAW dan mereka percaya. Dan yang ikut sholat pada waktu itu menghadap Baitul Maqdis tidak tahu secara rincinya. Maka mereka mengikuti, bertaklid kepada yang memberitahu walaupun satu orang. Nah. Wa amma man qallada syakhsan. Dan adapun yang mengikuti bertaklid kepada seseorang duna nadhiri bimujarradi hawahu, yang mengikuti kepada seseorang tanpa yang semisal dengannya hanya karena hawa nafsu, wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahu al-haq, dan bahkan dia membela dengan lisannya, dengan tangannya, ya, tanpa ilmu bahwa dia mempunyai kebenaran. Dia tidak tahu orang ini benar atau enggak, yang penting saya ikut aja. Fahadha min ahli jahiliyah. Orang seperti ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Wa in kana matbu'ahu musiban lam yakun amaluhu salihan. Wa in kana matbu'uhu mukhtian lam yakana athiman. Kama qala fil Qur'an bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta' wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jika yang diikutinya itu benar, maka yang mengikuti tidak menjadikan amal perbuatannya benar. Karena dia mengikuti orang ini, si ini mengikuti orang ini hanya hawa nafsu, taklid buta. Pokoknya ikut aja, enggak tahu benar atau enggak orang ini. Nah, kalau dia benar yang ini di depan, yang mengikutinya tidak menjadikan amal perbuatannya benar. Karena dia mengikuti tanpa ilmu, hanya hawa nafsu. Jika ternyata yang diikuti ini salah, maka yang mengikuti berdosa. Seperti yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya. Kalau seandainya yang berbicara ini benar, ya, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan. Jika tambah lagi, sudah berbicara tanpa ilmu dan salah lagi, maka tempatnya yang paling pantas adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati ya. Wa haula'i min jinsi mani'iz zakah alladhi taqaddama fihi al-wa'id. Dan mereka ini seperti jenis orang yang menahan atau tidak mau bayar zakat yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang ancamannya. Wa min jinsi 'abdid dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah fa inna dhalika lamma ahabba al mala mana'ahu min ibadatillah wa ta'atihi wa sara 'abdan lahu. Dan ini seperti orang yang suka harta terhadap emas, perak, kemudian pakaian indah, maka hal tersebut ya, ketika ia mencintai harta dan menahannya dari beribadah kepada Allah dan taat kepadanya, maka akhirnya dia menjadi hamba terhadap harta tersebut. Nah ini ya. Wa kadzalika haula fayakunu fihim syirkun asghar. Demikian pula mereka, maka terjadilah di tengah-tengah mereka perbuatan syirik kecil. Wa lahum minal wa'idi bihasabi dzalik. Dan mereka mendapatkan ancaman dengan hal tersebut. Wa fil hadithi inna yasir riya syirik. Dan di dalam hadis disebutkan sesungguhnya riya yang ringan adalah kesyirikan. Wa hadha mabsutun 'inda an-nusus allati fiha itlaqul kufri wasyirki 'ala katsirin minadh-dhunub. Dan ini terbentang ya berdasarkan nas-nas, dalil-dalil tegas yang di dalamnya terdapat pengucapan kekufuran dan kesyirikan secara bebas atas kebanyakan daripada dosa-dosa. Waqala Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah fi ma'na qawlihi ta'ala wa taja'alunahu andalan ay wa taja'alunahu liman khalaqa dhalika andalan wa humul akfa min ar-rijal tuti'unahum fi ma'asillah qultu kama huwa al-waqi' min kathirin min 'ibadil qubur. Abu Ja'far Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imam Al-Fasirin, ketika menafsiri ayat wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, yaitu maksudnya adalah menjadikan untuk siapa yang mencipta hal tersebut sekutu-sekutu, dan mereka adalah para pembesar-pembesar yang ditaati, yang mereka taati ya, yang mereka mentaatinya di dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi sekutu yang dimaksud di sini adalah para pembesar yang ditaati oleh orang-orang padahal pembesar ini bermaksiat kepada Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, itu dia. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang-orang yang, maaf, beribadah kepada kuburan-kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati, beristighatsah kepada orang yang sudah mati, minta pertolongan, perlindungan, keselamatan kepada orang yang sudah mati. Ya. Ketika ada pembesar-pembesar mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka orang-orang mengikuti pembesar-pembesar tersebut. Mengikuti pembesar-pembesar tersebut. Dan inilah sebuah kesyirikan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ke-25 ini, yaitu dalil yang ketiga. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas dalil yang keempat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada akhi Ari hafizahullah ta'ala. Nah, benar. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan dan kami simak di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, baik itu bisa melalui via telepon maupun pesan singkat via telepon di nomor 0218236543, atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada kenalan saya perempuan yang sudah ditinggal bersama ibu bapaknya sejak umur, jadi dia sudah tidak ada ibu dan bapak sejak umur 15 tahun, sekarang usia 32 tahun. Dia sangat patuh dan dekat dengan kedua orang tuanya. Menurutnya sejak kedua orang tuanya meninggal, dia sangat sering memimpikan orang tuanya, bahkan dalam mimpi itu dia sering diperlihatkan surga dan neraka. Pertanyaannya Ustadz, apakah hal yang tersebut bisa terjadi dan di benarkan dalam syariat? Mohon Ustaz memberikan nasihat dan penjelasan kepada kami. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seorang muslim hendaknya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung kepada mimpi yang dia dapatkan, tetapi bergantunglah kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Di sini Allah mengaitkan keimanan dengan tawakal kepada Allah. Dan syarat dari keimanan adalah bertawakal kepada Allah. Maka seorang muslim hendaknya dia bersandar kepada Allah dalam segala urusannya. Adapun mimpi seseorang semestinya jika dia mendapati mimpi yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan adabnya tidak menceritakan mimpi yang baik tersebut kecuali kepada orang-orang yang amanah agar mendoakannya. Sedangkan mimpi yang buruk, maka itu berasal dari syaitan, maka dia juga tidak menceritakannya kepada orang lain. Tetapi dia memperbanyak istighfar, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah hidup seorang muslim yang berkaitan dengan mimpi. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan kembali ada pesan singkat dari Rahayu di Majalengka, Jawa Barat yang bertanya. Mohon maaf, dari Rahayu Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya meminta doa kepada orang tua saya, di mana orang tua saya non-muslim? apakah doa-doa orang tua kami non-muslim terhadap apa keinginan kami bisa dikabulkan oleh Allah atau tidak? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Seorang yang berdoa kepada Allah sampai doanya dikabulkan oleh Allah, syaratnya adalah dia beragama Islam dan tidak beragama selain Islam. Karena menurut keyakinan seorang muslim, amalan ibadah apapun akan diterima oleh Allah jika yang mengamalkannya adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka amal ibadah mereka kecuali karena mereka beriman kepada karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran penyebab amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kalau orang kafir berdoa bisa dikabulkan oleh Allah? Mungkin saja. Jangankan orang kafir, iblis ketika meminta sesuatu kepada Allah dikabulkan oleh Allah dengan hikmahnya. Seperti iblis minta umur yang panjang sampai hari kiamat. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsu." Berikan aku umur sampai di hari kebangkitan. Kemudian Allah berfirman, "Innaka minal mundharin." Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika beliau minta 3 perkara, dikabulkan doa 2 oleh Allah dan tidak dikabulkan 1 oleh Allah dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tentang pengabulan doa, Allah bisa saja mengabulkan doa orang kafir. Itu kehendak Allah. Ya, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asal hukumnya amal ibadah orang kafir tidak disah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mau bertanya, apa contoh menghalalkan yang Allah haramkan? Begitu juga sebaliknya yang dilakukan oleh para rahib dan ubad ulama sehingga dikatakan oleh Rasulullah mereka disebut menyembah para rahib dan ubad, bukan menyembah Allah, sebagaimana yang telah disampaikan kepada sahabat Adi bin Abi Atim. Syukran wa jazakallahu khairan. Ustaz, silakan. Seperti misalkan beribadah dengan ibadah yang belum pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum pernah disyariatkan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Maka jika seseorang mengikuti para ahli ibadah yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang bid'ah, maka ini berarti menjadikan Tuhan selain Allah. Menjadikan ahli ibadah tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Terutama kalau dia mengetahui ibadah tersebut belum disyariatkan di dalam syariat Islam. Dan seperti juga penghalalan khamar, penghalalan babi, seperti juga penghalalan pengharaman unta dan seterusnya. Ini termasuk daripada menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, Tuhan sekutu bagi Allah, karena menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti juga penghalalan riba. Kaum Yahudi menghalalkan riba karena rahib-rahib mereka atau ahli ibadah mereka menghalalkannya. Maka ini termasuk daripada penghalalan apa yang Allah haramkan. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan beralih untuk memberikan kesempatan bagi Anda semuanya yang ingin menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi. Silakan Ibu Pak Istiqomah. Ustaz, mohon izin bertanya mengenai wasilah. Ya, silakan. Saya pernah mendengarkan tausiah bahwa wasilah itu harus dengan Allah langsung. Apakah bisa dengan meminta wasilah pada orang soleh misalnya? Kemudian wasilah itu kan harus dengan amalan yang terbaik, seperti yang cerita di gua itu tiga. Kemudian kalau kita sendiri mengukur amalan yang terbaik itu bagaimana ya Pak Ustaz, kalau mana-mana yang amalan yang dianggap baik? Itu aja sih Pak Ustaz. Ya, baik, ya. Terima kasih. Jazakumullah khair kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam Al-Quran, kata al-wasilah disebutkan oleh Allah dua kali. Dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 35. Dan surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 57. Saya bacakan surat Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabirihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah. Carilah al-wasilah dan berjihadlah pada jalannya, jalan Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Saya akan bacakan sekarang. Di hadapan saya ada tafsir Imam Ibnu Katsir. Saya bacakan apa yang dimaksud dengan al-wasilah. Yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bitaqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wa hiya idza qurinat bitta'ah kanal muradu biha al-inkifafu 'anil maharim wa tarku al-manhiyat. Dan apabila takwa dikaitkan dengan ketaatan, maka maksudnya adalah berhenti dari keharaman dan meninggalkan yang terlarang. Waqad qala ba'daha ibwabtaghu ilaihil wasilah, dan Allah telah berfirman setelahnya, dan carilah kepadanya al-wasilah. Qala Sufyan al-Thawri qala haddathana abi an Talhata an Atha an Ibni Abbas ay al-qurbah. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri telah meriwayatkan kepada kami Ubay meriwayatkan dari Talhah meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat. Yang dimaksud dengan al-wasilah adalah al-qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Carilah kepada Allah al-wasilah. Carilah kepada Allah al-qurbah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga pendapatnya Imam Mujahid, Atha, Abu Wail, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Amr Sadusi, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, dan Abdullah bin Zaid. Semuanya generasi para salafus sharih di kalangan para ahli tafsir. Imam Qatadah berkata, taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amal bima yurdihi. Yang dimaksud dengan al-wasilah adalah dekatkanlah kalian diri kepadanya dengan mengerjakan ketaatan dan amal yang diridhai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan makna al-wasilah menurut para ulama salaf, yaitu mengerjakan ketaatan dan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. mengerjakan ketaatan dan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Qara Ibnu Zaid, yaitu Abdullah bin Zaid ahli tafsir di generasi salafus saleh. Yang dimaksud dengan ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka yang diibadahi, mereka mencari kepada Tuhan mereka al-wasilah. Al-wasilah wa hadha alladhi qalahu haula'il a'immah la khilafa bainal mufassirin fihi. Ini yang dikatakan oleh para ulama dari para imam, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Al-wasilah hiya allati yatawassalu biha ila tahsiril maqsud. Al-wasilah adalah yang sampai dengannya untuk menggapai apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud. Al-wasilatu aidan ala alima ala a'la manzilatin alamun ala a'la manzilatin fil jannah. Al-wasilah juga adalah sebuah tempat yang paling tinggi di dalam surga. Wahia manzilatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa darihi fil jannah, dan dia adalah kedudukan dan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wahia aqrabu amkinatin al jannah ila al arsy, dan dia adalah tempat yang paling dekat dari surga ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini al wasilah ada dua makna. Yang pertama, mengerjakan ibadah demi dekat kepada Allah. Yang kedua, tempat yang paling tinggi dalam surga. Nah, ketika kita, ibu tadi bertanya tentang al-wasilah, maka kita harus mengerjakan amalan-amalan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Bukan mencari perantara. Al-wasilah maknanya bukan perantara, apalagi yang sudah mati. Lalu, bolehkah saya seorang muslim mencari orang saleh untuk berdoa kepada Allah agar saya mendapatkan kebaikan? Maka jawabannya, jika orang saleh tersebut masih hidup, ada dan sanggup untuk berdoa, diperbolehkan. Kenapa? Karena itu amalan yang diridhai oleh Allah. Yang tidak boleh adalah saya mencari orang soleh yang sudah mati, kemudian saya panggil-panggil orang soleh tersebut, saya berdoa kepada orang soleh yang sudah mati tersebut, saya bertawakal kepada, bersandar hati kepada orang soleh yang sudah mati tersebut, dengan asumsi bahwa orang soleh yang sudah mati ini punya kedudukan di sisi Allah, bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini perantara yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu bukan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena tawakal, doa, istighatsah, ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tadi yang pertama, orangnya, orang salehnya masih hidup, ada sanggup berdoa, maka ini berarti mengerjakan wasilah, yaitu amal saleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu yakum, apa ukuran amal itu saleh? Ukurannya adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Para ulama terdahulu mengatakan annahu amalun lam yakun salihan illa idza kana muwafiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mukhlishan lillahi subhanahu. Amal saleh tidak dikatakan saleh jika, kecuali jika ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali masih kami akan berikan kesempatan di layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saminah di Cibinong ya. Mohon pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan ya Bu ya. Langsung nah, saja ya. Ini Ustaz, barokatul Ustaz. Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik dunia maupun di akhirat. Seperti apa Ustaz itunya, apa namanya saksinya untuk penyaksikan. Mohon nasihat tetap jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang dimaksud dengan persaksian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka orang-orang muslim akan menjadi saksi bagi orang-orang muslim lainnya atas kebaikan. Di antaranya adalah surat Al-Hadid ayat 19. Walladzina amanu billahi wa rasulih. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ulaika humus siddiqun. Mereka lah orang-orang yang siddiq, yang berkata jujur. Wasyuhada'u inda rabbihim. Dan menjadi saksi bagi Tuhan-Tuhan mereka. Menjadi saksi bagi Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Artinya di sisi Tuhan-Tuhan mereka, mereka menjadi saksi. Nah, ini dalil bahwa nanti orang-orang yang beriman menjadi saksi di sisi Tuhan mereka terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang beriman lainnya. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma min muslimin yamutu wa syahida lahu arba'una minal muslimin. Tidaklah seorang muslim mati kemudian ada 40 orang dari kaum muslimin yang menyaksikan bahwa orang ini baik, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kaum muslimin yang 40 ini memberikan persaksian atas kebaikan orang yang mati ini. Nah, itu menjadi syafaat bagi orang yang mati ini. Persaksian kaum muslimin yang 40 tadi menjadi peminta kepada Allah agar muslim yang mati ini diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya dalam surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud persaksian. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. 021-823-6543, mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah saya telah sampaikan di kesempatan kali ini. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana? Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Bapak Sabri di Pelangkaraya, Kalimantan Tengah. Silakan Pak Sabri, pertanyaannya langsung disampaikan ke Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana ada orang mengatakan bahwa kalau berdoa itu lebih baik itu bertawasul dengan Nur Muhammad, yaitu dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad fil awalin, Allahumma salli ala Muhammad fil akhirin. Sudah? Cukup? Pertanyaannya itu aja? Apakah itu ada petunjuknya? Bagaimana? Tolong jelaskan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Silakan Ustaz, sekaligus kami mohon ikhtitamnya fadhil Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Beradab saat berdoa adalah termasuk yang sangat dianjurkan. Dan termasuk adab saat sebelum berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas dosa-dosa dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dilancarkan doanya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Ada seorang yang pernah berdoa dan dia langsung meminta kepada Allah, ya Allah berikan, berikan, berikan, tanpa dia memuji Allah, kemudian beristighfar dan bersolawat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza, orang ini tergesa-gesa di dalam berdoanya. Ya, barang siapa yang berdoa hendaklah seseorang memuji Allah kemudian berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita tidak tergesa-gesa berdoa, di dalam berdoa maka berselawatlah. Pujilah Allah sebaik-baiknya, banyak-banyaklah beristighfar sebelum berdoa dan berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin adalah salawat yang boleh dibaca. Salawat yang boleh dibaca sebelum berdoa. Tetapi meyakini keyakinan bahwa ada istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ya, apa dulu yang dimaksud dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika yang dimaksud nur adalah cahaya, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran agama Islam yang penuh dengan kemuliaan dan kesempurnaan ini, maka kita semua mengikuti cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila yang dimaksud dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa dia cahaya yang merupakan makhluk pertama diciptakan oleh Allah dan seluruh makhluk-makhluk setelahnya diciptakan dari cahaya tersebut, maka ini memerlukan dalil yang sahih karena hal itu adalah perkara yang gaib dan kami pribadi belum mendapatkan perkara gaib yang disebutkan tersebut dengan dalil yang sahih berdasarkan Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah keyakinan, terutama berkeyakinan dengan keyakinan di dalam hati, maka harus didasari berdasarkan nas yang sahih, dalil tegas yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup, maka saya ingin mengulang apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mempelajari dalil yang ketiga di dalam bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 31. Mereka ahlul kitab menjadikan ahbar para ahli-ahli ibadah, para ulama-ulama dan ruhban, ahli-ahli ibadah, mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini maksudnya adalah menjadikan para ulama, para ahli ibadah ditaati dalam perihal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka pada saat itu jika ditaati para ulama dan para ahli ibadah tersebut dalam hal tersebut, maka itu adalah peribadatan kepada para ahli ulama dan para ahli ibadah tersebut, dan menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang diibadahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat bahwa keyakinan menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah karena menghalalkan, mentaati di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, adalah apabila yang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah yang menyimpang tersebut mengetahui para ulama dan para ahli ibadah tersebut memang menyimpang, tetapi dia tetap mengikutinya, tetap mengikuti penghalalan apa yang Allah haramkan, pengharaman apa yang Allah halalkan. Nah, ini adalah kesyirikan dan kekufuran akbar. Tetapi jika orang yang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah dalam hal-hal maksiat, dia tetap meyakini bahwa yang menghalalkan, yang mengharamkan adalah Allah, dia mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut hanya karena hawa nafsunya, tidak meyakini bahwa para ahli ulama dan para ahli ibadah tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang dimensyariatkan hukum, maka ini hukumnya seperti ahli maksiat biasa, ya. Dan apalagi kalau seandainya para ulama, para ahli ibadah tersebut berijtihad, tidak ada niatan sama sekali dari mereka untuk menandingi Allah, sehingga mereka berijtihad mencari hukum, dan akhirnya hukum yang mereka hasilkan dari ahli dari ijtihad mereka tersebut menyimpang dari hukum Allah, maka pada saat itu para ulama itu tidak berdosa, tapi mereka bahkan dapat satu pahala karena dia telah berijtihad sesuai dengan ilmu yang mereka dapati. Tetapi sebagai seorang pengikut, maka dia harus benar-benar mengetahui apakah mengikuti para ulama ini sedang dalam kebaikan atau dalam penyimpangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, seorang muslim tidak diperkenankan, diharamkan, dan termasuk perbuatan syirik akbar jika menjadikan para ulama, para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diibadahi, dengan cara mentaati para ulama dan para ahli ibadah dalam perihal menyelisihi perintah-perintah Allah, dalam perihal menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.